Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-65 dari silsilah beriman kepada hari akhir adalah tentang syafaat bagi para pelaku dosa besar, bagian yang kedua. Rasulullah SAW akan memberikan syafaat untuk umatnya, para pelaku dosa besar yang disiksa di dalam neraka. Di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwasanya Nabi SAW akan meminta izin kepada Allah untuk memberikan syafaat, dan beliau diizinkan. Maka Allah akan mengilhamkan kepada beliau pujian-pujian yang sebelumnya tidak pernah diajarkan kepada beliau di dunia, dan beliau bersujud. Maka dikatakan kepada beliau, "Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, berkatalah, engkau akan didengar perkataanmu, mintalah, maka kamu akan diberi, dan berikanlah syafaat, maka akan diterima syafaatmu." Beliau SAW berkata, "Wahai Rabbku, umatku, umatku." Dikatakan kepada beliau, "Pergilah kamu, dan keluarkanlah dari neraka orang yang di dalam hatinya ada iman sebesar biji gandum." Maka beliau pergi dan melakukannya. Kemudian beliau kembali lagi dan kembali memuji Allah SWT dan sujud kepadanya. Maka dikatakan kepada beliau, "Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, berkatalah, maka akan didengar perkataanmu, mintalah, maka kamu akan diberi, dan berikanlah syafaat, maka akan diterima syafaatmu." Beliau SAW berkata, "Wahai Rabbku, umatku, umatku." Dikatakan kepada beliau, "Pergilah engkau dan keluarkanlah dari neraka orang yang di dalam hatinya ada iman sebesar dzarrah atau khardalah, yaitu biji sawi." Maka beliau SAW pergi dan melakukannya. Kemudian beliau kembali lagi dan kembali memuji Allah dan sujud kepadanya. Dikatakan kepada beliau, "Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, berkatalah, niscaya akan didengar perkataanmu, mintalah, niscaya akan diberi permintaanmu, dan berikanlah syafaat, maka akan diterima syafaatmu." Beliau SAW berkata, "Wahai Rabbku, umatku, umatku." Dikatakan kepada beliau, "Pergilah kamu dan keluarkanlah dari neraka orang yang di dalam hatinya ada iman yang lebih kecil dan lebih kecil dari sebuah biji sawi." Maka beliau pergi dan melakukannya. Kemudian keempat kalinya beliau datang dan kembali memuji dan sujud kepada Allah. Maka dikatakan kepada beliau, "Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, berkatalah, niscaya akan didengar perkataanmu, mintalah, maka kamu akan diberi, dan berikanlah syafaat, niscaya akan diterima syafaatmu." Beliau SAW berkata, "Wahai Rabbku, izinkan aku untuk memberikan syafaat kepada setiap orang yang mengatakan La ilaha illallah." Maka Allah berkata, "Demi keperkasaanku, kebesaranku, keagunganku, dan kemuliaanku, sungguh ku akan keluarkan dari neraka orang yang mengatakan La ilaha illallah." Maksudnya adalah orang yang mengatakan La ilaha illallah ikhlas dari hatinya dan tidak membatalkannya dengan kesyirikan. Di dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwasanya di antara amalan yang bisa menjadi sebab kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW di akhirat adalah membaca doa setelah mendengar adzan, yaitu Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilah wab'athu maqaman mahmudanilladzi wa'attah. Dan di antara amalan tersebut adalah bersabar atas kesusahan dan kesempitan hidup di kota Madinah, kemudian meninggal di dalamnya. Rasulullah SAW bersabda, "La yasbiru ahadun ala la'wa'iha fayamutu illa kuntu lahu syafi'an au syahidan yaumal qiyamah idza kana musliman." Tidaklah bersabar seseorang atas kesusahan dan kesempitan hidup di kota Madinah, kemudian dia meninggal, kecuali aku akan menjadi pemberi syafaat untuknya atau pemberi saksi untuknya di hari kiamat apabila dia adalah orang Islam. Hadis riwayat Muslim. Ada dua golongan dari umat Nabi SAW yang tidak akan mendapatkan syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau SAW bersabda, "Sinfani min ummati lan tanalahuma syafa'ati imamun zalumun wa kullu ghalin mariqin. Dua golongan dari umatku yang tidak akan mendapatkan syafaatku, pemimpin yang zalim dan setiap orang yang berlebih-lebihan di dalam agama. Hadis Hasan, riwayat At-Tabrani di dalam Al-Mu'jamul Kabir. Kita memohon kepada Allah, semoga Allah SWT menerima syafaat Nabi Muhammad SAW untuk kita semua. Itulah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.